Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari Kitab Siyam min Bulughil Maram karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Kita sampai pada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Qala al-muallif rahimahullahu taala, وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله على آله وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju Mekah di bulan Ramadan, pada tahun Fathu Mekah, yaitu yang Naam Fathu Mekah terjadi pada tahun tersebut. Fasoma hatta balaga qura al-ghamam aw balaga qura al-ghamim fasoma an-nas. Beliau dalam keadaan berpuasa sampai tiba di lembah al-ghamim, thumma da'a biqadahin min ma. Kemudian beliau meminta semangkuk air. Dalam keadaan beliau sedang berpuasa, demikian pula manusia. Namun ketika tiba di lembah Al-Ghamim atau Qura Al-Ghamim, beliau meminta semangkuk air. Farofa'ahu hatta nadharun nasu ilaih. Kemudian beliau mengangkat air tersebut sampai manusia melihat apa yang akan beliau lakukan. Fasyariba, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum air tersebut, yaitu membatalkan puasanya. Tsumma qila lahu ba'da dzalik, kemudian dikatakan kepada beliau setelah itu, inna ba'dan nas qad shom, sesungguhnya sebagian manusia masih ada yang berpuasa. Faqal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulaikal usha, ulaikal usha. Mereka itu adalah orang yang bermaksiat. Mereka itu adalah orang-orang yang bermaksiat. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, faqila lahu, dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innan nasa qad syaqa alaihim as-siyam, sesungguhnya manusia telah kepayahan dalam menjalani puasa, ya, karena perjalanan yang melelahkan. Wa inna ma yantadhiruna fi ma fa'alt, dan mereka menunggu apa yang engkau kerjakan, menunggu apa yang akan engkau lakukan, berbuka atau tidak, membatalkan puasanya atau tidak, dalam keadaan manusia sudah kepayahan. Fada'a biqadahin min ma ba'dal asri fashariba, kemudian beliau meminta semangkuk air setelah sholat asar, dan kemudian beliau minum dari air tersebut. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Baik. Sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwasannya penulis Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala membawakan hadis ini sebagai dalil bahwasannya safar termasuk salah satu uzur dari uzur-uzur yang membolehkan berbuka puasa di siang Ramadan. Juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra." Barang siapa yang diantara kalian sakit atau dalam keadaan safar, kemudian dia berbuka, maka dia mengqadanya di hari-hari yang lain. Demikian pula dalil-dalil yang lain yang sangat banyak yang menunjukkan bahwasannya boleh bagi musafir untuk berbuka di siang Ramadan. Di antaranya juga hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Kunna nusafiru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa minnas shaim wa minnal muftir. Fala ya'ibu shaim 'alal muftir wala al-muftir 'alas shaim." Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Dahulu kami safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara kami ada yang puasa dan ada yang tidak puasa. Yang puasa tidak mencela kepada orang yang tidak puasa. Yang tidak puasa juga tidak mencela kepada orang yang berpuasa." Nah. Demikian juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu taala anhu, bahwasannya beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni ajidu fiyya quwwatan 'ala siyam fis safar." Ya Rasulullah, aku orang yang kuat puasa walaupun sedang safar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hiya rukhsatun minallah. Faman akhadha biha fahasan. Wa man ahabba an yasuma fala junaha alaih." Berbuka di siang Ramadan itu adalah rukhsah dari Allah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengambil keringanan tersebut, maka itu baik. Bagus, ya. Dan barang siapa yang ingin berpuasa, fala junaha alaih, dan tidak ada dosa atasnya. Nah, di sini juga menunjukkan bolehnya naam berbuka ketika safar di siang Ramadan. Nah, bahwasannya safar termasuk salah satu uzur dari uzur-uzur yang membolehkan seseorang berbuka di siang Ramadan. Kemudian juga di dalam hadis tersebut bisa diambil faedah bahwasannya orang yang ketika safar dia dalam keadaan berpuasa, kemudian di tengah perjalanan dia ingin membatalkan puasanya. Apakah boleh dia membatalkan puasanya? Nah, dijawab oleh hadis ini, bolehnya membatalkan puasa di tengah-tengah safar atau dalam perjalanan safar, walaupun sebelumnya dia berpuasa. Ya, di pagi hari puasa, dia melakukan safar. Di siang hari, di tengah safar dia berbuka, membatalkan puasanya. Boleh, berdasarkan hadis ini. Nah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan manusia atau para sahabat berpuasa. Nah, ketika beliau melakukan safar ke Mekah di bulan Ramadan, sampai pada tempat yang bernama Qura al-Ghamim, barulah beliau meminta air, kemudian minum, berbuka puasa, membatalkan puasanya, ya, setelah asar, ya, padahal sedikit lagi, ya. Akan tetapi, naam beliau naam berbuka, membatalkan puasanya, demikian pula manusia mengikuti apa yang beliau kerjakan. Ini merupakan bentuk syafaqah, rahmat beliau, kasih sayang beliau kepada umatnya. ya, kepada kaum muslimin yang saat itu mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, karena sebagian manusia sudah kepayahan ya, berpuasa ketika safar ya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum dan manusia pun ikut minum. Nah. Demikian pula berdasarkan hadis yang lain dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju Mekkah di bulan Ramadan dalam keadaan sedang berpuasa. Sampai beliau tiba di suatu tempat yang bernama Al-Qadid. Ya. Maka beliau berbuka, membatalkan puasanya dan manusia pun berbuka mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis di atas menunjukkan bolehnya orang yang safar untuk berbuka puasa, walaupun awalnya di awal safar dia berpuasa, ya. Kemudian di pertengahan safar dia membatalkan puasanya, dan ini boleh, namun dia wajib untuk mengqadha puasanya di hari-hari yang lain. Kemudian dalam hadis tersebut juga bisa kita ambil faedah bolehnya orang yang berpuasa, bolehnya orang yang safar melakukan puasa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berpuasa dengan manusia ya, di awal safarnya sampai pada tempat tersebut, kemudian beliau membatalkan puasanya. Ini menunjukkan bahwasanya boleh bagi yang musafir untuk berpuasa. Kemudian bagaimana dengan hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda laisa minal birri siyamu fis safar. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, laisa minal birri as-siyamu fis safar, bukan merupakan kebaikan sama sekali ya berpuasa ketika safar. Apakah ada kontradiksi ya? Nah, kemudian juga terdapat riwayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda shaimu ramadan fis safar kal muftir fil hadar. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan ketika safar ya, itu sama kedudukannya dengan orang yang tidak puasa ketika mukim. Orang yang ketika mukim boleh dia enggak puasa? Enggak ada alasan? Enggak boleh. Nah, kedudukannya sama dengan orang yang berpuasa ketika safar. Menunjukkan gak boleh puasa ketika safar. Juga dalam hadis tadi disebutkan, ulaikal usha, ulaikal usha. Ketika Rasulullah SAW diberitahu oleh sebagian sahabatnya bahwasanya ada manusia yang masih berpuasa. Maka beliau mengatakan ulaikal usha, mereka adalah orang-orang yang bermaksiat dan mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Nah. Gimana ini? Ya. Terdapat hadis-hadis larangan berpuasa ketika safar. Naam. Sementara tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal safarnya beliau berpuasa. Apakah boleh naam berpuasa ketika safar? Naam. Al-jawab adalah boleh berpuasa ketika safar. Dan ini pendapatnya imam yang empat. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad alaihim rahmatullah. Dan ini pendapatnya jumhur, mayoritas para ulama. Bolehnya berpuasa ketika safar. Nah. Dan sebagian para ulama yang lain berpendapat tidak boleh. Nah. Berdasarkan dalil-dalil tadi ya, yang sudah kita sebutkan. Ya. Bukan kebaikan sama sekali berpuasa ketika safar. Ya. Atau orang yang berpuasa di bulan Ramadan ketika safar itu sama seperti orang yang buka puasa, orang yang membatalkan puasanya ketika mukim. Juga hadis tadi, ulaikal usaw, mereka adalah orang-orang bermaksiat dan mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Nah. Namun, pendapat yang sahih, yang benar, yang kuat adalah pendapat empat imam, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad alaihim rahmatullah, bolehnya berpuasa ketika safar. Nah, dalilnya apa? Dalilnya juga hadis tadi. Ya, bahwasanya Rasulullah dan para sahabatnya berpuasa ketika safar sampai pada tempat Qura'ul Ghamim. Nah, barulah beliau membatalkan puasanya. Namun, di sebagian safarnya beliau masih berpuasa. Ini menunjukkan bolehnya berpuasa. Juga berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi juga. Dari hadis Anas Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya kami pernah safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di antara kami ada yang berpuasa dan ada yang berbuka. Yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka, orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Nah. Juga hadis Hamzah bin Amr al-Aslami dalam Sahih Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya puasa berbuka di siang Ramadan ketika safar adalah rukhsah dari Allah. Barang siapa yang mengambil rukhsah tersebut, maka itu baik, bagus. Barang siapa yang ingin berpuasa, maka tidak ada dosa baginya. Nah, ini menunjukkan bolehnya berpuasa di siang Ramadan walaupun ketika safar. Nah, bagaimana dengan hadis tadi, laisa minal birri asyamu fis safar, ulaikal usha, ulaikal usha, dan seterusnya. Para ulama menyebutkan bahwasannya makna laisa minal birri asyamu fis safar, tidak ada kebaikan sama sekali orang yang berpuasa ketika safar, ini adalah bagi orang yang sudah kepayahan ya, dan merasa berat ya, dan kesulitan. Nah, berpuasa ketika safar. Maka orang yang syaqqa alaihi siyam fis safar, orang yang merasa berat atau sudah kepayahan berpuasa ketika safar, maka dia hendaknya membatalkan puasanya. Hendaknya dia membatalkan puasanya. Demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaikal usha ulaikal usha, mereka adalah orang yang bermaksiat. Mereka adalah orang bermaksiat, yaitu mereka yang sudah kepayahan ya, ketika safar. Nah, kemudian masih memaksakan diri. Ya, sudah kepayahan ketika safar, tetapi dia masih memaksakan diri untuk melanjutkan puasanya. Maka kata Rasulullah SAW, ulaikal usha, ulaikal usha. Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Dan di sana ada kisah ya, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa minal birri asyamu fis safar, bukan merupakan kebaikan ya berpuasa ketika safar. Ada kisahnya, yaitu ketika dalam suatu perjalanan, nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melewati seseorang yang sudah kepayahan, nah, hampir pingsan. Nah, bahkan manusia na'am melindunginya ya, dari terik panas. Nah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Masya'nuh." Ada apa orang dengan orang ini ya? Kenapa dipayungi ya? Atau kenapa dilindungi, dinaungi ya? Kenapa dia ya? Kayak orang pingsan ya. Qalu, para sahabat mengatakan, "Shaim, dia sedang puasa ya Rasulullah." Maka beliau berkata, "Laisa minal birri as-siyamu fis safar." Lah beliau, bukan kebaikan ya, berpuasa ketika safar. Yaitu bagi orang yang sudah kepayahan seperti ini. Ya, sudah kepayahan seperti ini, sudah kesulitan, ya, berat dia untuk puasa ketika safar tetapi dia paksa. Maka beliau mengatakan, "Laisa minal birri as-siyamu fis safar," bukan kebaikan berpuasa ketika safar. Nah. Alhasil dalam masalah ini, nah, adalah bolehnya berpuasa bagi orang yang sedang safar. Nah. Bagi mereka yang tidak kepayahan, tidak kesulitan, tidak keberatan untuk berpuasa ketika safar. Nah. Kemudian mana yang lebih afdol? Puasa atau batal puasa ketika safar? Mana yang lebih afdol? Ikhtalafu fi dzalik. Para ulama berselisih dalam masalah ini. Ada yang berpendapat yang lebih afdol berbuka. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tadi, bukan kebaikan puasa ketika safar. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innallaha yuhibbu an tu'taru khusuhu kama yakrah an tu'ta maksiyatuh." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyukai rukhsahnya diambil, keringanannya diambil, ya, dimanfaatkan. Nah, sebagaimana Allah benci, nah, kemaksiatan dikerjakan. Nah, jadi Allah senang kalau rukhsah atau keringanan ya, yang Allah berikan diambil, ya, dimanfaatkan. Sebagaimana Allah benci ya, kemaksiatan dikerjakan. Nah, sehingga sebagian para ulama berdasarkan hadis-hadis ini mereka berpendapat yang lebih afdol adalah berbuka ketika safar. Nah, sementara jumhur para ulama, mayoritas para ulama diantaranya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau berpendapat yang lebih afdol adalah berpuasa bagi yang kuat dan tidak merasa berat. Nah, bagi yang kuat dan tidak merasa berat. Dan inilah pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Nah, bahwasannya ketika safar yang lebih afdol adalah berpuasa bagi yang kuat, bagi yang tidak merasa berat. Nah, adapun bagi yang nggak mampu, yang kepayahan, ya, yang merasa berat, kesulitan dan seterusnya, maka yang lebih afdol baginya adalah berbuka. Nah, yang lebih afdol baginya adalah berbuka. Adapun orang yang kuat, ya, nggak ngaruh, baik safar atau tidak nggak ngaruh, memang badannya fisiknya kuat, ya, dan maka yang lebih afdol adalah berpuasa. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Dan ini adalah kebaikan. Nah. Kemudian juga Rasulullah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk meraih ampunan dari Rabb kalian. Dan meraih jannah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka orang yang berpuasa kuat ketika safar, dia orang yang sedang bersegera mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga dengan berpuasa ketika safar, ketika dia kuat, ya, maka itu akan lebih terlepas dari tanggungan, akan lebih cepat untuk berlepas dari tanggungan. Nah, yaitu tanggungan kewajiban berpuasa di siang Ramadan. Nah, baik. Juga berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Atau hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tadi, ya. Bahwasanya ketika safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang puasa, ada yang tidak. Yang puasa tidak mencela kepada yang tidak puasa tidak mencela kepada orang yang puasa. Artinya ada yang puasa di situ. Nah, tentunya orang yang puasa adalah orang-orang yang kuat ketika itu. Juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, bahwasannya kami safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah terik panas di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan musim panas terik. Kata beliau, kata Abu Darda, "Wa ma fi nasa'im illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah ibn Rawahah." Dan tidak ada di antara kami yang berpuasa kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah bin Rawahah. Jadi ketika itu, ketika safar di bulan Ramadan di terik panas, ya, di musim panas, tidak ada yang puasa kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah bin Rawahah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah bin Rawahah puasa ketika safar karena kuat, ya, dan memiliki fisik yang kuat. Nah, ini dalil jumhur, ya, dan juga dalil dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala tentang mana yang lebih afdol antara puasa dengan berbuka ketika safar. Yang lebih afdol adalah berpuasa bagi yang kuat dan tidak merasa berat. Nah, yang lebih afdol baginya adalah berpuasa. Bagi yang berat atau bagi yang lemah, maka yang lebih afdol baginya adalah berbuka. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah, dan di sana masih banyak masalah-masalah yang lain, ya. Nah, yang berkaitan dengan masalah puasa ketika safar atau berbuka di siang Ramadan ketika safar. Nah, di antaranya safar yang bagaimana yang kita boleh berbuka di siang Ramadan. Nah, taib. Namun insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.